dan pasangan yang tampan dan cantik tidak. Tetapi yang disyukurin, sebagaimana Allah menirukan ucapan penghuni surga ketika masuk surga, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَدَى وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَدَى وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyusil Islamiyah mengatakan bahwa nikmat itu ada dua macam, nikmatun mutlaqah wa nikmatun muqayyadah. Nikmat mutlak yaitu nikmatul hidayah ilal Islami was sunnah. Dan muqayyadah yang terbatas, ya pangkat, harta, anak, semua terbatas. Karena hadirin sekalian, untuk punya hati cinta iman benci kufur, cinta tauhid benci syirik, cinta sunnah benci bid'ah, itu enggak gampang. Kalau Allah enggak beri hidayah, kita enggak bisa. Makanya Allah katakan, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Jadi hadirin sekalian, kita dibikin cinta iman benci kufur, fusuk dan isyan, itu hidayah. Makanya tanda kesempurnaan seseorang ditandai dengan tingginya kecintaan dia kepada kebenaran dan kebaikan, dan bencinya dia terhadap kebatilan dan keburukan. Semakin tinggi dia benci kepada kebatilan dan keburukan dan cinta kepada kebaikan dan kebenaran, semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Telinga ini kalau enggak dapat hidayah itu, mantepnya itu dengar kelenengan. Quran itu sumpek. Sumpek dengar Quran itu. Baru 5 menit aja itu keblak. Itu. Kaki ini kalau enggak dapat hidayah, enteng diajak ke gedung film, berat ke masjid. Kaki. Mata ini kalau enggak dapat hidayah, Masya Allah, melihat selembar kertas Al-Quran, itu baru selembar, kliyep-kliyep. TV rong jam. Coba aja bandingkan kalau sekarang ada pertandingan bola. Jangankan Piala Dunia, Eropa atau Liga Asia, Indonesia lawan Malaysia. Sebelum 10 menit pertandingan dibatalkan, gimana reaksi penonton? Wah, marah. Gedung bioskop bisa dibakar. Tapi kalau kajian begini 10 menit dibatalkan, waduh, sujud syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti lain kali begitu. Inilah yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz, wahai manusia, sungguh kalian mengejar dunia serius, sementara mengejar akhirat seperti orang yang tidak membutuhkan. Akhirnya diri kalian, kita menemukan satu zaman orang sangat bakhil dalam kebaikan, sangat dermawan dalam masalah kemaksiatan. Coba kalau sekarang buat urunan kaitannya dengan syahwat macam-macam, bisa keluar duit Soekarno-Hatta. Tapi masjid paling banter gambar pedang Baltimora. Ini mlebu kotak masjid akeh. Kotak 1 2 3 pedang kabeh. Itu buka bah pedang neh. Itu. Nah, hadirin sekalian, kajian kita menarik karena sejarah. Sejarah itu dimanapun dan zaman kapanpun dan siapapun perlu. Dan sejarah ini enggak pandang orang pintar, orang bodoh, sarjana, orang biasa, sama takarannya. Dan katanya Imam Ibnu Khaldun, faedah mempelajari sejarah, termasuk sejarah dakwahnya Wali Songo dan ajarannya nanti. Kata beliau, i'lam anna fanna tarikh fannun, fannun azizul madhab. Ketahuilah bahwa sejarah merupakan satu cabang ilmu yang sangat memiliki madhab yang aziz, bergengsi. Jamul faedah yang sangat besar faedahnya. Syariful ghayah yang sangat mulia tujuannya. Kenapa? Idh huwa yuqifuna ala ahwalil madina minal umam fi akhlaqihim. Wal anbiya fi siyarihim. Wal muluk fi daulatihim wa siyasatihim. Kenapa? Karena kita diingatkan, memori kita diingatkan pada sejarah umat dahulu. Bangsa kaitannya dengan akhlaknya. Nabi sirahnya raja, politik dan negaranya. Mas, kita tahu ceritanya Nabi Sulaiman dari mana? Sejarah. Kita tahu ceritanya Zulkarnain, sejarah. Kita tahu Bukhet Nasor yang begitu angkuh dan begitu sombong, sejarah. Namrud, sejarah. Dan termasuk kita tahu ceritanya Wali Songo, sejarah. Makanya jas merah, jangan lupa, jangan melupakan sejarah. Wong Jawa itu ngarani cerita sak crit nyoto. Nah, dengan gitu pasti itu manfaat. Namun hadirin sekalian, sejarah itu kadang mengalami distorsi. Kadang mengalami pelarutan kebenaran. Sehingga sampai pada generasi berikutnya tidak asli. Kenapa? Karena masalah ta'asub suatu madhab. Membela, menjilat juga. Ada seorang penulis sejarah menjilat kepada seorang raja. Sehingga raja yang mungkin biasa-biasa aja digedein tulisannya. Yang raja gede dikecilin dalam tulisannya. Bisa terjadi. Nanti kalau sampai ini tadi yang disoroti ajarannya, kalau sejarah saya akan cerita sampai Pangeran Roro Santang. Nah nanti jadi film nanti ya, itu seumur-umur raja umur 4 tahun ya, Raja Mataram Islam itu karena kehabisan calon raja. Itu akhirnya karena Pangeran Diponegoro nggak mau jadi raja, karena raja-rajanya banyak yang berkhianat terhadap menjual tanah Jawa, terutama Jawa Tengah, ke Belanda. Akhirnya Pangeran Diponegoro nggak mau jadi, jangankan jadi raja, bahkan dia keluar dari kerajaan. Akhirnya dia minggat pergi ke Waslarong untuk mempertahankan satu jati diri eksistensi, melakukan perlawanan penjajah Belanda di sana. Ya, itu sampai akhirnya era sebelum kemerdekaan, menjelang Belanda keluar, datanglah Jepang, kemudian muncul SDI, kemudian SI sampai zaman kemerdekaan. Kalau ada waktu, kalau enggak tahun depan. Ya namanya aja ngaji begini sekenaknya. Ya. Taib. Hadirin sekalian, sekarang kita awali Islam masuk Indonesia. Islam masuk Indonesia apa dari Nabi Adam mas enaknya? Itu maunya dari sejak Nabi Adam atau dari Adam Malik? Nah, ini terserah. Jadi Nabi Adam itu diturunkan di Mekah. Menurut pendapat ahli sejarah, jumhur ahli sejarah, Nabi Adam itu diturunkan di Mekah. Walaupun seperti Imam Ibnul Asir di dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh, beliau menguatkan turun di India. Karena bumi yang paling dekat dengan langit itu India, terutama pas Gunung Himalaya. Makanya Allah turunkan paling dekat dengan langit. Itu analisanya. Tetapi hadirin sekalian, perjalanan sampai ketemu Hawa, terus nyampe Jeddah, kemudian nyampe Mekah, ini suatu hal yang sangat sulit untuk dibenarkan dari kacamata sejarah. Baik. Setelah itu hadirin sekalian, anak-anaknya hijrah ke Irak. Di sanalah menurunkan Nabi Sis, kemudian yang paling besar adalah Nuh alaihissalam. Pasca kapalnya itu mendarat di daerah namanya Al-Judi, wilayah Al-Jazirah. Jazirah bukan Jazirah Mekah, Jazirah Irak. Daerah namanya Al-Jazirah, yang itu sekarang wilayahnya lebih dekat dengan Turki. Di sanalah kapalnya Nuh, Nabi Nuh mendarat pasca banjir. Maka beliau menurunkan anak tiga. Yang pertama namanya Sam, menurunkan bangsa Semit dan bahasa Semit, termasuk Nabi Ibrahim, semua orang Arab, Israel. Kemudian yang kedua adalah Ham, menurunkan orang-orang Afrika, semua orang hitam. Dan orang hitam nanti melakukan satu imigran, pertama besar-besaran ke India. Makanya orang India itu rada hitam-hitam. Nah, ada sedikit nyasar ke Papua, makanya orang Papua juga hitam-hitam. Itu turunan Ham. Kemudian yang kedua adalah Yafit. Yafit ini punya dua anak, namanya pertama Ya'jud Ma'jud, yang kedua Yunan. Pada zaman Zulkarnain, Zulkarnain itu hidup pada zaman Nabi Musa, makanya perdana menterinya adalah Nabi Khidir. Zulkarnain, karena Ya'jud Ma'jud ini membuat onar dan kerusakan di muka bumi, akhirnya dibikinkan negara khusus oleh Zulkarnain di bawah bumi, terbuat dari cor-coran besi. Dan nanti akan menjadi tanda-tanda kiamat, dan setiap hari ngelobangin dan sampai keluar. Dan ketika Rasulullah diutus, Rasul mengatakan segini sekarang. Maksudnya lubangnya sudah segitu. Nah, di Nusalian Yunan. Nah, sebagian besar ditenggelamkan di bumi, sebagian kecil masih ada di tataran bumi, yang akhirnya menjelma Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Cina. Ini semua turunan Ya'jud Ma'jud. Yunan, Yunani. Gitu ya, ini. Bukan penghinaan, itu anak turun ya. Jadi Ya'jud Ma'jud. Tuh. Nah, Indonesia ini termasuk turunan dari mana? Enggak jelas. Makanya mukanya orang Indonesia itu turma Jawa berantakan semua, enggak karo-karuan, ya. Ada Jepang, ada Belanda, ada India. Karena apa? Karena kalau kita lihat, nah nanti kita sekarang sejarah masuk Indonesia, yang di dalam pengetahuan sejarah terkenal Indonesia ini berubah menjadi tiga kali nama. Pertama Jawa. Jawa itu terbuat terdiri dari dua Jawa besar, itu meliputi Patani, Thailand, Champa, termasuk Kamboja, sampai ke Bali. Itu Jawa besar. Makanya orang-orang Arab itu mengenal Jawa. Itu semua meliputin Sumatera, Kalimantan, Bali, semua. Itu termasuk Sulawesi masuk, itu Jawa besar. Jawa kecil, Sumatera, Jawa, Bali. Itu Jawa kecil. Nah, kenapa dikatakan dinamai Jawa Karena dulu pertama kali yang dikenal oleh sejarah dan bisa dibukukan oleh sejarah, Raja Jawa asli itu namanya Dewata Cengkar. Kerajaannya namanya Medang Kawulan, tepatnya di daerah Grobogan sana. Kemudian pada tahun 668 Masehi diserang oleh Aji Saka yang anaknya Iwasaka. Nah, paham enggak ini? Ini ada yang ya. Iwasaka dari India, dan disinyalir oleh ahli sejarah telah terjadi berkali-kali penyerangan namun sukses, dan Dewata Cengkar terbunuh tahun 668 Masehi. Sejak itulah maka migran besar-besaran dari India telah terjadi ke Jawa. Kemudian setelah itu dipindahlah oleh Aji Saka kerajaan dari Grobogan ke Mataram. Mataram itu mana? Klaten. Klaten itu Mataram. Namanya Mataram Hindu. Dari sejak itulah Jawa dikuasai orang Hindu, dan Aji Saka menetapkan tahun Saka, tahun Jawa. Pada tahun ke-10 atau abad ke-10 Hijriah, Sriwijaya menyerang Mataram. Hancur. Kemudian dipindahlah oleh salah seorang prabu ke Jawa Timur, Kahuripan, dan besar pada zaman Airlangga. Namun hadirin sekalian, sayang Airlangga memecah kekuasaan menjadi dua, Cenggala sama Doha, yang satunya akhirnya menjadi Singosari, yang satunya Kediri. Kemudian ini juga di dalam sejarahnya ini saling serang menyerang, akhirnya timbullah kerajaan Majapahit. Di era Majapahit inilah terutama Brawijaya kelima mulai terjadi pengiriman wali-wali Songo, yang nanti kita akan dijelaskan siapa, apa itu wali. Dan perlu diketahui raja terakhir adalah Wikrawardhana, yang akhirnya diserang oleh Girindawardhana yang raja Kediri. Walaupun begitu, Girindawardhana masih menamakan Brawijaya VI. Karena kebesaran Brawijaya itu sendiri. Namun hadirin sekalian, akhirnya juga Girindawardhana dibunuh oleh patenya sendiri itu Udoro, yang akhirnya juga telah terjadi perang saudara, terjadilah perang Paregreg, Jawa hancur-hancuran. Maka pada saat itu Adipati Demak yang notabene masih ada turunan Majapahit yaitu Raden Patah mengiklankan dirinya menjadi Raja Demak Bintoro, yang pada saat itu sudah berlabelkan Islam. Ini singkat ya, urutnya seperti itu. Baik, hadirin sekalian, perlu diketahui Islam masuk di Indonesia itu disinyalir sejak zaman pemerintahan di Arab yaitu Umar bin Abdul Aziz. Perlu diketahui Nabi Muhammad selama 23 tahun dakwah, kemudian diganti khilafah setelah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian 6 bulan Al-Hasan ibnu Ali. Dia mundur karena untuk islah di antara dua kelompok besar Islam yang mau bertikai. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan mangkat, dan sejak itulah dipimpin oleh negara Islam, dikendalikan oleh keluarga Umayyah, Daulah Umayyah. Kemudian setelah itu Abbasiyah. Setelah Abbasiyah jatuh tahun 1258 Hijriah, diserang oleh tentara Mongolia. Dan ini merupakan suatu sejarah yang paling pahit ditelan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pengkhianatan Syiah pada saat itu yang kerjasama dengan pemerintahan Mongolia, Hulagu, yang akhirnya menyerang, merangsak ke Baghdad, Irak, membunuh 1.800.000 ahli sunnah. Ini pembantaian paling mengerikan, paling sadis pada dalam sejarah. Keteledoran Musta'sim, yaitu khalifah terakhir Abbasiyah, dengan mengangkat seorang penasihat dari kalangan Syiah yaitu Ibnu Al-Qami, di mana Mongolia juga mengangkat dari kalangan orang Syiah namanya Nasiruddin At-Tusi. Dua orang inilah kerjasama api untuk merontokkan Daulah Sunniyah yang akhirnya jatuh. Pada saat kejatuhan Abbasiyah ini, maka muncullah Fatimiyah. Kemudian di sana juga ada Safawiyah. Dan ada keluarga Utsman yang melarikan diri ke Turki. Inilah nanti akan menjadi bibit negara Utsmaniyah. Dan pada saat pembantaian yang terjadi pada zaman Daulah Umayyah terakhir, itu tidak ada yang sisa kecuali Abdurrahman Ad-Dakhil lari ke Andalusia. Dialah yang akan menjadi bibit atau pendiri Daulah Andalusia yang sampai sekarang karya ipteknya, karya-karya yang begitu spektakulernya sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Siapa yang bisa jalan-jalan ke Cordova, insya Allah melihat karya-karya itu semua sampai hari ini masih bisa dilihat dengan begitu canggihnya, begitu hebatnya karya tersebut. Ya. Hanya 4.000 dolar, insya Allah bisa nyampe sana. Ya, 4.000 dolar, insya Allah sampai. Ya. Ini hadirin sekalian. Nah, perlu diketahui, sebelum Islam datang pun orang-orang Arab itu sudah datang ke Indonesia. Ya, sudah datang ke Indonesia. Makanya orang perlu diketahui kenapa orang Indonesia, orang Arab itu datang ke Indonesia untuk kepentingan mencari rempah-rempah terutama kapur. Dan tolong dicamkan hadirin sekalian, kapur adalah salah satu parfum pewangi. Terutama sangat ditekankan oleh Rasulullah untuk jenazah. Itu ternyata orang Arab sangat ketergantungan dengan kapur barus. Makanya sampai kita sendiri gak bisa melupakan, gak bisa meninggalkan istilah barus. Barus itu daerah Simalungun yang ada di Medan. Dan itu dikenal oleh orang-orang Arab bahkan sebelum Islam. Bahkan orang Mesir pada zaman Fir'aun itu sangat tergantung supply barus, kapur dari barus untuk kepentingan mumi pengawetan jenazah. Rasulullah bicara tentang kapur dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat surga di antaranya adalah khamr yang baunya itu apa namanya? Kapur. Aina yashrabu biha ibadallahi yufajjirunaha tabjira itu sebelumnya. Itu kafur adalah salah satu komoditas barang-barang yang dicari orang Arab dari Indonesia. Di samping itu adalah cengkeh. Nomor satu adalah kafur. Dan tidak mungkin ada kafur itu tumbuh di negara Arab. Dan Rasulullah selalu memesan bicara tentang masalah kafur. Dari mana? Dari Medan. Jadi Rasulullah SAW sendiri, orang Arab kebanyakan sudah mengenal jauh tentang masalah Sumatera, Medan, terutama kapur barus. Sampai sekarang di pasar-pasar pun kita kenal kapur barus. Padahal barus itu apa? Nama daerah. Barus. Antum kan baru tahu sekarang ya. Kayak dikiranya kapur barus itu merek ya. Kafur. Dan karena sekarang ini tumbuh-tumbuhannya sudah punah dan sulit untuk dikembangkan, diganti dengan kamper, itu ya. Sebetulnya tanaman itu mirip seperti kayu gahru, tetapi ada yang salian kafurnya itu kayak semacam tebu, tebu tapi ada lubangnya. Nah, kafur yang wangi itu di dalamnya itu kayak bambu gitu, diambil, itulah digunakan untuk jenazah terutama disebarkan di kain kafannya pada saat setelah memandikan. Buktinya hadirin sekalian, kerajaan Perlak itu sudah berdiri tahun 225 Hijriah. Makanya di sini ahli sejarah mensinyalir Islam masuk ke Indonesia itu lewat 3 tahapan. Tahapan pertama, pedagang-pedagang yang hanya nyari barang. Ya, tapi belum membentuk komunitas Islam di Jawa atau di Indonesia. Tahapan kedua, pedagang-pedagang ini sudah mulai menikah, membentuk komunitas, atau mungkin 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan tinggal di sini, balik lagi, bawa barang dagangan. Itulah sampai akhirnya terbentuk komunitas pertama kali kerajaan Perla, ya, yang di situ diceritakan oleh Ibnu Battuta, yang sebelumnya tahun 1292 dikunjungi oleh Marco Polo dari Italia yang dia adalah non muslim, tetapi kunjungan kedua oleh seorang pengembara namanya Ibnu Battuta muslim, ya, dia berasal dari Tunisia, ya. Dari situ dia menceritakan bagaimana Raja Mahmud Shah Ilahi Zahir, Mahmud Zahir Shah yang begitu alim dan sangat taat beragama. Bahkan pada dia bercerita di dalam bukunya Rihlah Ibnu Battuta, pada saat dia bertamu, dia tidak diberikan kesempatan menemui raja sebelum dia 3 hari. Kenapa? Supaya hak tamunya selesai dulu. Dan capeknya hilang baru ketemu. Dan bertemunya pada saat setelah sholat Jumat. Dia setelah sholat Jumat, diundang ke keratonnya, ke kerajaannya. Disitulah diawali dengan pengajian. Kajian dulu. Ya, kajian yang hebat. Di sebelah kanannya ini raja, sebelah kanannya raja itu terdiri dari ulama-ulama dan tokoh agama. Sebelah kirinya para menteri dan beberapa tokoh ini, mereka pembesar kerajaan. Dan di depannya ini undangan-undangan dan tamu-tamu. Sampai asar. Nanti setelah itu makan, nah nanti ada pertunjukan tari kuda. Jadi dia itu punya beberapa kuda yang bisa nari. Ini raja ini. Yang lebih hebat lagi, dia punya kendaraan, pasukan yang bergajah dan berkuda. Kemana-mana beliau itu selalu dikawal 50 kuda, 50 gajah. Dan antiknya, kalau dia lagi naik gajah, semuanya naik kuda pasukannya. Dan seluruh pejabat negara. Tapi kalau dia naik kuda, gajah, semuanya kuda dan seterusnya. Sampai maghrib, setelah itu pulang. Setelah sholat maghrib, lalu sholat semuanya, pulang. Dan dia pun ketika pulang diberikan oleh-oleh raja tersebut Perla. Ya, Raja Perla. Nomor satu adalah kafur, kurun ful, ya, cengkeh dan beberapa rempah-rempah yang tidak didapat di negara-negara Arab. Oleh karena itu hadirin sekalian, negara kita ini negara besar. Bangsa kita itu bangsa besar. Apalagi pada saat kejayaan Hayamuruk dengan patihnya Gajah Mada. Pada saat itu dia punya kapal siar yang sangat besar. Dan kapal dagang yang sangat besar yang sampai ke Afrika dan dataran Cina dan termasuk ke Yaman. Buktinya hadirin sekalian lihat. Yang paling menonjol di Borobudur, kapal kita. Berarti sudah lama kita itu punya kekuatan maritim yang begitu hebat. Terutama kekuatan maritim yang dimiliki oleh kerajaan Sriwijaya. Sayang semuanya itu hancur, sayang semua hilang. Harusnya kita lebih hebat daripada Jerman soal masalah perkapalan. Soal masalah pembuatan kapal. Namun kita dimakan oleh mistik. Nah inilah yang membuat kita itu hancur. Cerita Wali Songo dipenuhi dengan mistik dan berbagai macam cerita aneh-aneh. Nanti kita akan ceritakan beberapa. Ya coba bayangkan hadirin sekalian, Prambanan itu setelah diselidiki oleh Raffles, salah seorang ahli arkeologi dari Amerika, itu disinyalir sampai selesai membutuhkan 150 tahun. Pembangunan itu baru selesai. Borobudur 265 tahun. Lah kata orang Klaten sehari semalam. Hei coba. Sehari semalam. Ya insinyur mana yang mau belajar? Yang lebih lucu lagi itu candi apa itu Pak yang 1000 bikin patung semalam 1000 itu apa? Roro Jonggrang. Subhanallah. 1000 patung semalam. Mana ada yang tak, mana sanggup insinyur mana? Oh, di Pramuka itu ada di tempat mana itu bikin patung kepala tok ketak-ketik seminggu enggak selesai-selesai. Ini plung itu semalam itu. Inilah yang membuat mundur, Pak. kita terlepas bicara soal masalah agama, kita bicara masalah hasil iptek, ya. Seketika Borobudur itu dibikin, Prambanan dibikin, negara Eropa Amerika punya apa? Enggak punya apa-apa. Artinya kemampuan arsitek nenek moyang kita itu sudah cukup tinggi, cukup begitu hebat. Nih. Nah, dan salian inilah wali 5-3 di Jawa Tengah, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijogo. Dan yang satu di Jawa Barat yaitu Sunan Giri, Sunan Gunung Jati. Nah, hadirin sekalian perlu diketahui, di antara sekian wali yang paling hebat, paling dikagumi orang Jawa adalah Sunan Kalijogo. Terutama yang masih senang kelentengan, pasti apal yang namanya Dandang Gulo. Gimana? Masih apal di sini? Semut ireng, ayo lanjutin. Anak-anak sapi kebubungkang, itu karya Sunan Kalijogo. Dan hadirin sekalian, Sunan Bonang punya karya juga, ya, Tombo Hati. Sebetulnya di antara sekian Sunan, kalau ana lihat yang paling pinter bahasa Arab itu Sunan Bonang. Dari bukunya itu semua rujukannya bahasa Arab. Ya walaupun Ihya Ulumuddin, Kutul Kulub, ya. Semuanya bahasa Arab. Ya. Dari dia merilis Tombo Hati ini, dia itu paham bahasa Arab. Kenapa? Karena Tombo Hati ini sebetulnya pernyataan ulama besar Ibrahim Al-Khawas. Obatnya hati itu ada 5. Dan ini dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Adab Hamalatil Quran. Antum baca di mukaddimahnya. Pernyataan ini dinukil. Obat hati ada 5. Berarti dia baca kitab itu. Itu. Kalau kalau Sunan Kalijogo murni Jawa. Apalagi dia itu punya petuah. Yang semuanya rata-rata doa di Jawa nih kabeh. Jadi dijawakan semua. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita nukil. Ya diantaranya ada petuahnya Sunan Kalijogo. Yaitu dan juga termasuk dari Siti Jenar juga. Ini nanti kita di akhir kalau ada waktu. Ini wali-wali. Nah, hadirin sekalian, perlu diketahui wali 9 itu pecah. Ada yang berpihak pada Islam Muti'ah, ada yang Aba'ah. Apa itu Muti'ah? Yaitu Putian, yaitu yang mereka pembela ajaran Islam murni. Siapa mereka? Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel. Bahkan pada saat dialog antara Sunan Kalijogo soal masalah tradisi, katanya Sunan Kalijogo, wahai Sunan Ampel, kita enggak usah kereng-kereng lah melawan tradisi ini, selamatan macam-macam. Ya nanti masyarakat ini akan lari. Ya memang pada waktu itu masuk akal karena mereka masih dinamis animisme Indo-Buddha, ya. Katanya Sunan Ampel lah Bapak lihat. Wahai teman-teman terutama Sunan Kalijogo. Apakah tradisi ini nanti kita enggak khawatir dianggap orang-orang belakangan kita nanti menjadi ajaran agama sehingga diyakini menjadi agama padahal bukan. Dan ini merupakan suatu hal yang bid'ah. Bahkan di dalam kitab Primbon 1 Sunan Bonang beliau mengatakan di sini pernyataan yang cukup menarik kita untuk sampaikan, katanya mana ini ya? Ajaran ini. Beliau mengatakan di dalam primbonnya, Mitroningsun, Karena siro iki opo-opo siono sami-sami niro Islam lan mitro niro kang asih ing siro lan anyegao siro ing dolalah lan bid'ah. Ini juga cukup tegas sekali. Bagaimana Sunan Bonang itu sangat anti terhadap kebid'ahan. Ini masih bahasa Jawa asli. Dan ini di primbonnya. Ya. Kata beliau, sir lan anyegao siro ing dolalah lan bid'ah. Ini di dalam kitab tersebut. Nah, di antara beberapa rujukan yang dipakai oleh Sunan Bonang, di antaranya adalah Ihya Ulumuddin Tahmid karya Abu Syakur dan juga Talkhis Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi, Qutul Qulub karangan Abu Thalib Al-Makki, Risalah Al-Makkiyah dan juga termasuk karya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Ghunyah. Inilah yang dipakai daftar isi daftar pustakanya penulisan buku terutama yang ada di Ferrara yang diterjemahkan di dalam bahasa Belanda kemudian Inggris kemudian Indonesia oleh Asnan Wahyudi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sekarang saya ingin mulai bercerita tentang tahayul mistik. Kita tidak ingkari, Pak, bahwa karomah itu merupakan suatu hal yang nyata. Tapi kalau kita lihat ini bukan karomah, di antaranya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu punya dua murid yang namanya Mbah Soleh. Itu mati hidup 9 kali. Ya. Mbah Soleh ini mati hidup 9 kali. Ceritanya gimana? Gini. Jadi Mbah Soleh itu ceritanya tukang sapu masjid Ampel. Saking bersihnya, saking bagusnya ngalahin vacuum cleaner. Itu ceritanya. Nah, ketika Mbah Soleh itu meninggal dunia, Mbah Ampel ini ngeluh. Masjidnya kumuh, banyak sampah. Akhirnya Mbah Ampel ngeluh, coba kalau Mbah Soleh ini masih hidup, masjid enggak kumuh seperti ini. Tiba-tiba unduk-unduk nongol Mbah Soleh. Akhirnya nyapu masjid. Nah, kebetulan Mbah Soleh itu dikubur di depan masjid seperti ini. Jadi nongol, wah Mbah Soleh hidup lagi, nyapu masjid, berapa bulan mati lagi. Akhirnya tidak senang lama juga Mbah Ampel ngeluh, coba kalau Mbah Soleh masih hidup, masjid gak kumuh seperti ini, nongol lagi, hidup sampai 9 kali, mati hidup. Anehnya di Nusalian, sampai sekarang kuburan itu dipertahankan 9 semua. Bahkan mereka-mereka yang mengirim surat Al-Fatihah pun nyebut ila sahib kubur tis'ah al-fatihah. Kepada pemilik kubur 9 al-fatihah. Itu. Tapi enggak pernah ada yang berani ngirim al-baqarah. Ya. Karena dijamin enggak mundur semua kan. Al-baqarah. Ya. Itu. Dan pernah saya menemukan buku pedoman untuk itu ziarah. Ditulis ila sahib kubur tis'ah al-fatihah. Ini Mbah Soleh. Kira ternyata pernah diadakan penelitian. Dibongkar yang ada isinya memang cuma satu. Berarti di sini adalah terjadi pemalsuan. Pak, contoh maaf. Bapak ceritakan bagaimana proses pembangunan masjid Cipta Rasa. Masjid mana? Duh, enggak ada yang ngerti. Masjid Demak itu namanya Masjid Cipta Rasa namanya itu. Ya. Itu namanya Cipta Rasa. Itu dibangun oleh Wali Songo kan. Ceritanya semua wali harus urun satu tiang. Jadi kan gitu. Tapi anehnya, Pak, sampai hari ini tiang masjid itu cuma 4. Lah yang 5 mana? Dan perasaan namanya masjid nih 9 tiang itu ya susah gitu loh, Pak. Tengah ono tiang itu kan repot ketatap-tatap gitu kan gitu. Ini sampai hari ini. Yang anehnya ketika itu Sunan Kalijogo sedang mengadakan lawatan dakwah ke Sumatera, terlambat datang. Akhirnya semua sudah pada selesai mencari Tian, Sunan Kalijaga belum dapat. Akhirnya ngumpulin tatal. Itu pun susah nyambungnya. Akhirnya disambung pakai apa itu? Pakai hewan apa itu? Iya, orang-orang. Subhanallah. Yang lebih hebat lagi ketika ketemu dengan Sunan Bonang, ketika itu dia masih menjadi berandal Lokojoyo, ya toh? Tertarik dengan kesaktiannya, akhirnya tapa 3 tahun sampai lumutan. Coba, enggak makan, enggak minum, enggak sholat termasuk. Coba, menurut antum sahih enggak Pak, orang enggak sholat 3 tahun? Ini penghinaan terhadap wali. Dan antum, Sunan Kalijaga sendiri yakin enggak mau dikatakan orang enggak sholat 3 tahun. Enggak mau. Nah ini loh Pak yang harus kita dudukkan. Yang lebih hebat lagi, Mbah Sun Haji. Ini murid keduanya Sunan Ampel. Jadi Mbah Sun Haji ini termasuk arsitek pembangunan masjid, termasuk Ampel, termasuk di dalam menetapkan arah kiblat, ahlinya dia. Pokoknya arah kiblat ahlinya Mbah Sun Haji. Nah pada saat selesai pembangunan ini masjid Ampel, orang-orang meragukan keahliannya Mbah Sun Haji. Jangan-jangan kiblatnya miring. Itu isu didengar oleh Mbah Sun Haji. Akhirnya orang-orang yang meragukan itu enggak banyak diajak ngomong, langsung Pak Imaman ini dibolongin. Semuanya disuruh lihat dari bolongan itu kelihatan Ka'bah. Sejak itu Mbah Sun Haji dikasih julukan Sunan Bolong. Dan ini bukan penghinaan, karena berkat lubang itu saja langsung lihat Ka'bah. Coba bayangkan Mas, ini keker Limbang Bandung enggak laku. Dan itu masih kalah. Paling Limbang Bandung itu nyampe mana? Itu loh Pak. Apa iya kita teruskan seperti ini? Inilah yang harus kita luruskan. Yang lebih hebat lagi Sunan Giri. Jadi sekian wali yang paling banyak kesaktiannya itu Sunan pertama Siti Jenar, Sunan Kalijaga, Sunan Giri. Nah Sunan Giri dari bayinya aja sudah hebat. Ya. Sunan Giri ini anaknya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ceritanya begini. Ketika kerajaan Blambangan yang ketika itu rajanya siapa namanya? Blambangan? Siapa? Kok Minaji ngomong enggak ketika itu? Aduh namanya. Itu patihnya namanya Bajul Sengoro itu Pak. Ketika itu rajanya siapa? Raja Menak Sembuyu. Nah. Menak Sembuyu ketika itu daerahnya kena bagebluk, anaknya Dewi Sekar Dadu juga sakit. Akhirnya ngeluarkan sayembara, siapa saja yang bisa menyembuhkan anak saya, kalau laki saya jadikan sebagai suami anak saya, dan kalau perempuan saya jadikan saudara. Mewarisi seluruh harta ini seperti anak saya ini. Akhirnya Bajul Sengoro cari orang paling sakti, ditemukanlah lagi bertapa di suatu gunung yang tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Setelah menemuinya tawar-menawar, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Maulana Ishaq mengiyakan tawaran tersebut. Dan hebatnya Pak, Bajul Sengoro dalam proses pulang, Maulana Malik Ibrahim sudah terbang nyampe Blambangan. Jadi anehnya, dia proses pulang ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari. Di sana sudah selesai walimahan. Nah itu coba. Jadi sudah tawar menikah semuanya, walimah selesai. Karena apa? Saya Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishaq terbang. Nah setelah hamil, maka di sini Bajul Sengoro sudah mulai kegerahan dengan kedatangan orang Arab ini yang tidak jawani. Nah ini itu jawani loh yang repot. Apalagi membawa tradisi-tradisi yang aneh-aneh bertentangan dengan tradisi Jawa. Akhirnya dia membuat satu fitnah ke Raja Blambangan tersebut. Walhasil membuahkan satu hasil, Syekh Maulana Malik Maulana Ishaq diusir kembali ke daerahnya. Sementara istrinya Dewi Sekar Dadu dalam keadaan hamil. Akhirnya raja ini si raja tanya, gimana ini Bajul Sengoro? Ini kan hamil. Ya gampang tuan, nanti kalau sudah lahir buang aja ke lautan. Akhirnya anak tersebut setelah lahir dibikinkan peti terbuat dari jati bagus, dibuang ke laut utara. Itu ya, ke daerah-daerah dengan namanya Blambangan kan dekat Banyuwangi ya, di sana. Nah, pada saat itu ada kapal siar dagang Ratu Pinatih dari Pati. Ya. Di selat Bali itulah nobrok, dikiranya karang, ternyata setelah dilihat ternyata peti bagus isinya dibuka, bayi yang ganteng montok. Betapa senangnya. Dan anehnya Pak, kapal setelah menemukan bayi itu yang biasanya perjalanan dari Selat Bali ke Pati itu berjam-jam, ditempuh kurang dari seperempat jam. Nyut tuh, coba bayangkan. Hah, itu. Langsung nyampe. Wah, setelah diberitahu kepada Ratu ini, Ratu Pinatih, bahwa ini ada bayi yang notabene dia ini adalah janda kaya, cantik tapi enggak punya anak. Wah, senangnya kayak apa? Akhirnya dirawatlah, diberi nama Raden Paku. Ya itu kan. Nah, setelah gede ya cukup-cukup mulai sekolah lah. Nah, ditawari untuk masuk pesantrennya Sunan Ampel. Namun Ratu Pinati keberatan karena anak satu-satunya yang disayang. Namun setelah terjadi kesaktian yang maha dahsyat, gimana pantai Surabaya dengan pantai Gresik, Sunan Giri itu kalau mau pulang menciut entuk gitu. Maka dengan itulah, maka Ratu Pinatih tidak keberatan anaknya mesantren, karena kalau pulang tinggal ngelompat. Gitu kan, gitu. Subhanallah. Ada cerita begitu. Gitu. Dan itu difilmkan. Ya kok bisa pantai molor modot itu? Gitu kan? Ya. Itu. Emang karet. Itu. Nah, setelah besar, maka lebih hebat lagi. Pada saat diserang pesantrennya di Giri Kedaton, karena dia setelah datang dari bapaknya menemui Syekh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, dikasih tanah. Katanya pesan bapaknya, wahai di Giri, Raden Paku, cari tanah yang mirip ini. Nanti kalau kamu nemu, itulah tempat pesantren bagus. Setelah dicari seluruh Jawa yang paling mirip di Giri Kedaton, di sanalah dia akhirnya mendirikan pesantren. Apa iya? Mendiri pesantren aja harus nyocokin tanah. Itu keliling seluruh Jawa. Itu. Nah, pada saat kerajaan Majapahit ingin nyerang karena dianggapnya Giri, Sunan Giri ini adalah kekuatan Islam dan mewakili kekuatan Islam, malam-malam itu pesantren diserang, Pak. Karena santri-santrinya pada tidur, apalagi gak punya senjata juga. Ketika itu Sunan Giri sedang nulis, pasukan kerajaan Majapahit yang ribuan, karena dia gak punya pasukan, santri juga pada tidur, pulpennya dilempar jadi keris kolomunyeng. Lah keris itu nyerang ini pasukan Raja Majapahit, ini kerajaan Majapahit mati kabeh. Itu subhanallah. Dan anehnya Pak, diyakini keris ini ada masian, disimpan di Tuban. Nah, kemarin dikeluarkan pas dekret itu. Dekret anu mah, dekret kemarin itu loh. Dekret presiden supaya enggak jadi turun, tetap aja turun. Berarti lagi tidur kerisnya. Jadi enggak mancur lagi. Itu. Wah, yang lebih hebat lagi bagaimana pada saat Sunan Giri ditantang oleh Begawan Minto Semeru. Nah, kan gitu. Begawan Minto Semeru nantang kesaktian dia dari Padepokan Item dan agamanya Hindu. Sunan Giri, kita adu kesaktian aja. Kalau kamu yang menang, saya masuk kamu Islam. Kalau kamu yang menang, kamu masuk agama saya. Akhirnya adu kesaktian pertama kali dia ngubur angsa. Tiga. Ya. Ngubur angsa tiga. Setelah itu dia pergi ke atas gunung tanpa memberitahu Sunan Giri apa yang dikubur. Nanti kalau bisa nebak, maka yang menang Sunan Giri, kalau gagal menang saya. Ternyata Sunan Giri setelah ditanya, Sunan Giri, saya tadi pergi ke pucuk gunung. Yang saya kubur apa? Yang kamu kubur adalah tiga ular naga besar. Wah, dia cekakaan. Ini dia. Sunan Giri, kamu ternyata cemeng. Kecil. Udah kalah. Kenapa? Karena dia merasa meleset. Oh, yang saya kubur angsa. Lah kok ditebak ular naga? Ayo kita bongkar. Datangi, dua-duanya terbang ke gunung. Subhanallah. Langsung dibongkar, ternyata ditemukan ular naga tiga besar. Wah. Yang menang siapa? Sunan Giri. Wah, Begawan Minto Semeru langsung kelenger. Kan gitu. Setelah itu Sunan Giri, jangan bangga dulu. Masih ada. Kalau kamu bisa mengalahkan, saya ikut kamu. Langsung Begawan Minto Semeru ngelempar udeng. Gelempar ke langit, mengalahkan kecepatan Apollo ulang kali itu. Kan gitu. Langsung tidak selang lama Sunan Giri juga melempar jubahnya. Ternyata jubahnya nyalip udengi Begawan Minto Semeru. Itu. Dan jatuhnya lebih duluan jubahnya Sunan Giri, menang lagi. Itu. Wah, akhirnya dia emosi, langsung lempar tempayam, diwadahin air. Tempayam itu dikasih air, dilempar dalam keadaan tengkurap begini, airnya itu enggak jatuh. Enggak jatuh, dilempar sama Begawan Minto Semeru. Langsung dituding begini sama Sunan Giri. Kocar kacir, langsung numplek dong mukanya. Ini Begawan Minto Semeru, kalah lagi. Wah, tinggal terakhir-akhirnya Begawan Minto Semeru menciptakan ribuan telur. Kemudian dilempar ke atas. Dalam jarak yang sangat jauh, bolak-balik enggak jatuh. Langsung dituding nih, rontok kabeh sama. Akhirnya kelenger itu Sunan. Ini Begawan Minto Semeru. Katanya akhirnya masuk Islam. Kira-kira antum nyambung enggak cerita seperti ini? Masuk akal aja enggak? Oke lah, karomah itu ada. Tapi riwayat yang mengarahkan ke sana, iya enggak? Terus apa ada orang sesakti itu? Sampai karena dalam seumur hidupnya, kerajaan Majapahit itu enggak pernah bisa ngalahkan Sunan Giri, Pak. Saking dendamnya, sampai mati pun masih dicari oleh kerajaan Majapahit itu. Akhirnya ketika Sunan Giri itu mati, pengen diambil jenazahnya. Mau diedel-edel. Akhirnya ketika bongkar kuburan, keluarlah lebah itu ribuan. Wah, akhirnya nyengat semua orang yang ada di sekitarnya. Kalang kabut, lari semuanya. Ini yang terjadi. Wah, apalagi antum lihat bagaimana ceritanya Siti Jenar berguru ke Sunan Giri yang enggak boleh, akhirnya menyulap diri menjadi Dandang Seto, yaitu gagak putih, sambil mendengarkan petuahnya Sunan Giri karena enggak boleh. Akhirnya nguping menjelma diri dalam bentuk dandang ini gagak putih. Dari situlah dia akhirnya sakti. Tapi versi lain, pada saat Sunan Bonang sedang mengadakan wejangan kepada murid-muridnya ketika itu, terutama Sunan Kalijogo, maka perahunya bocor karena ngadain wejangan di air, perahunya bocor, ditambahlah pakai tanah. Ternyata nyangkut si cacing. Cacing itu disinyalir Syekh Siti Jenar. Loh, kok ada menungso dari cacing tadi menungso. Itu loh, Pak. Asal usulnya manusia itu kan kalau enggak dari tanah, ya dari mana? Maksud dari cacing. Ya kalau kita dari cacing juga terhina banget. Nanti buat mancing mujair. Itu dapatnya. Itu. Subhanallah. Ada aja. Yang seperti ini laku. Dan anehnya Bapak Ibu sekalian, tolong dicamkan, yang ditonjolkan di beberapa tayangan film, baik layar TV maupun layar bioskop, itu yang mistik-mistik seperti ini. Karena kalau enggak mistik, enggak laku. Padahal itu meracuni. Meracuni. Dengan demikian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita sekarang ini mencoba untuk bersikap arif. Bersikap betul-betul logis lah. Jangan sampai kita itu hanya dibawa oleh cerita-cerita mistik seperti ini, sehingga akhirnya keislaman kita itu rusak. Jam berapa, Pak? Sudah cukup ya. Silakan, mungkin ada yang tanya. Saya kira sejarah enggak ada yang tanya. Ya. Sebetulnya kalau kita cerita khusus Sunan Kalijogo itu lebih fokus bagaimana perjalanannya dari mulai keluar dari Dipaten ya. Dia itu anak cucunya Ronggolawe. Ronggolawe terus bapaknya Bupati Tuban, bupati pertama kali. Ini masih ada kuburannya juga. Melahirkan anak Seco namanya. Seco itulah Raden Mas Said, Raden Said. Kemudian disebut Sunan Kalijogo. Kali itu apa artinya? Kali itu artinya aliran. Jogo itu jaga aliran. Supaya enggak nyimpang. Itu sebagian makna. Kalau dia pernah betul-betul bertapa di pinggir sungai, ya maknanya Sunan Kalijogo yang jogo sungai. Tak tongkate itu. Terus kemudian jadi barongan. Sampai kejepit. Gitu. Wah, akhirnya dibabat dulu itu sampai ketemu akhirnya. Yang lebih ini sakti lagi muridnya Pandanarang. Ya. Pandanarang itu bupati mana? Semarang. Setelah dia itu jadi bupati, angkuh, sombong, lupa daratan, akhirnya Sunan Kalijogo merasa gemes. Akhirnya dia datang ingin menasihatin, mengingatkan dia menjelma dalam bentuk atau menampilkan dirinya orang jual rumput. Yeah. Jual rumput ke kantor kabupaten. Wah, akhirnya apa? Pandanarang marah-marah. Kamu ini ngerusuin kadipaten aja. Udah, minggat sana. Oh, ini benar-benar. Pandanarang ini wis lupa daratan. Akhirnya kedua kalinya datang juga diusir. Ketiga kalinya menunjukkan. Ternyata yang datang jual rumput itu adalah Sunan Kalijogo. Akhirnya dia itu nangis-nangis. Nyembah-nyembah minta maaf. Supaya tetap diakui jadi muridnya. Akhirnya Sunan Kalijogo masih memaafkan. Dengan syarat Pandanarang ninggalin kabupaten. Dengan berbagai macam kenikmatan dunianya, ngelelono menyantren ke Jatianom. Jatianom itu di? Nah, Klaten. Itu, Klaten nanti. Akhirnya, dia berjalan bersama istrinya. Ketika itu namanya, sudah dipesan, kamu boleh ikut saya, tapi gak boleh bawa apa-apa. Kecuali tongkat tok. Tongkatnya terbuat dari bambu. Diisi mas-masan. Itu kan gitu. Namanya perempuan, wis. Pokoknya tetap aja dilarang-larang, tetap mata ngelihat emas enggak tahan. Akhirnya emas-emasannya dimasukin ke tongkat yang terbuat dari bambu itu. Pada saat di Salatiga dirampok, karena jalan menuju sini lewat Salatiga. Dirampok 3 orang. Awalnya tidak minat ngerampok istrinya Pandanarang, dia lari-lari tutupnya itu tongkat copot. Akhirnya apa? Mas-masan itu tumpah. Akhirnya 3 perampok yang awalnya mau ngejar orang lain malah ngejar istrinya Pandanarang. Pandanarang sudah keduluan di depan, lari-lari dikejar. Akhirnya si istrinya bilang, "Mas, orang Salatiga ngejar saya, Salatiga ngejar saya." Akhirnya tempat itu dinamakan Salatiga. Itu. Itu katanya, itu ilmu tuk kali tuk dikali-kali matuk gitu kan gitu. Itu orang salah tiga ngejar saya. Mau ngerampok akhirnya salah tiga. Sampai di sana akhirnya dia mesantren. Sebelum nyantren bukan disuruh ngaji, bukan baca kitab kuning, tapi topo. Padahal di dalam kitab Krupak Firara itu tapahnya orang Islam bukan lagi lelono, bukan lagi di hutan gunung, tapi iktikaf itulah tapahnya orang Islam. Itu sudah ditegaskan oleh Sunan Bonang. Berarti tapa-tapa itu semua enggak benar. Dan Sunan Bonang nyuruh tapa Sunan Kalijogo seperti itu enggak benar, bertentangan dengan tulisannya sendiri. Tapanya orang Islam sudah iktikaf itu. Baca Quran, tahajud, itu iktikafnya orang Islam. Akhirnya apa? Disuruh untuk apa namanya tapa, ditinggal sama Sunan Kalijogo, dilalai, lupa. Ya Allah, saya itu punya murid, saya suruh tapa, lupa. Ingat-ingat beberapa tahun, akhirnya tempat tapanya itu ditumbuh ilalang sampai sak detek. Dicuari, gak ketemu. Akhirnya ilalangnya dibakar. Ketemulah Pandanarang dalam keadaan sujud gosong, sejak itu dijuluki Sunan Geseng. Nah itu Sunan Geseng, kenapa dikatakan Sunan Geseng? Karena topo dibakar sampai gosong. Akhirnya berarti dia ini lolos disuruh memimpin pesantrennya Sunan Kalijogo yang ada di Jatianom. Lah pada saat itu pernah terjadi bagebluk, maka seluruh Klaten sekitar Jatianom kena penyakit dan kelaparan. Akhirnya Mbah ini siapa? Pandanarang suruh bikin apem. Maka sejak itu terjadi grebek apem, grebek Yakowi. Jadi dibikinlah apem, akhirnya seluruh orang Klaten sekitar Jatianom suruh makan apem sambil membaca Yakowi, Yakowi, Yakowi. Dan betul yang makan apem itu sejak itu sudah enggak lapar lagi. Penyakit sembuh, sampai hari ini akhirnya diadakan acara tahunan grebek Yakowi. Iya, itu sampai dalam satu acara itu Pak, terkumpul 40 ton apem. Masya Allah. Astagfirullah. Iya. Jadi yang muncul ritualnya. Dan lebih aneh lagi ketika pada saat Sunan ini Geseng ini kedatangan tamu dari Gresik yang tidak lain adalah Syekh Maulana Maghribi, mau wudu enggak ada air. Langsung tongkatnya Sunan Geseng ditancepin, terus langsung keluar air. Tur, Masya Allah. Kalah Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Muhammad kan pakai ini tangan. Ini cus gitu. Langsung. Nah ini semuanya tahayul khurafat yang dikembangkan. Gede. Ya. Fadol mungkin. Ada yang ini. Tanya. Kalau Moh Limo itu ajarannya Sunan Giri ya. Moh Limo. Itu pendekatan. Memang Mbah-Mbah Wali dulu itu pendekatan. Dari kan. Makanya apa yang diusahakan oleh Wali Songo itu belum final. Yang jelek buat kita sekarang itu menganggap ajarannya itu final itu loh. Selesai. Bahkan siapa yang enggak ngelanjutin langsung dituduh sesat. Padahal wali-wali semua termasuk Sunan Ampel itu ketika belum selesai, belum bisa merubah satu tradisi itu selalu memberi catatan, barangkali nanti le anak cucu kita itu bisa melanjutkan misi saya. Itu. Oleh karena itu ada yang sekalian yang salah itu meyakini final. Contoh aja, karena orang-orang dulu itu Hindu kan sekulanya sembayangnya di sanggar, maka Mbah Wali tidak terlalu merubah istilah tempat ibadah jauh-jauh, langgar. Makanya disampaikan kepada mereka-mereka, saudara-saudara, sholat itu bukan hanya di sanggar, di langgar juga boleh. Ya kan? Iya, akhirnya banyak orang sholat dilanggar. Itu kan gitu. Karena apa? Diberitahu sholat itu bukan sembahyang. Mereka itu enggak mau istilah sholat. Karena masih aneh, sembahyang. Sembahyang itu ora gurnung langga, sanggar. nong langgar ya oleh. Itu silakan dilanggar. Gitu kan gitu. Wah, akhirnya banyak orang berbondong-bondong sholat dilanggar. Terus kemudian kalau pendampingnya kiai, pendampingnya biksu, itu namanya cantrik. Makanya kalau dalang itu ada cantriknya, maka Mbah Wali juga enggak ngerubah jauh-jauh santri. Nah, kan gitu. Cantrik, santri itu. Well, supaya dia itu bisa kenal, akrab, populer dengan Allah aja, walah gitu. Itu supaya akrab, walah Mas gitu ya. Walah, itu kan gitu. Oh, sampai ada zikir ya kayuku ya kayumu, ternyata diusut-usut ya hayu ya kayum, karena lidah Jawa itu susah, ya kayuku ya kayumu. Nah, itu zikirnya mereka itu. Karena apa? Lidahnya Jawa itu susah. Nah, itu we janur, apalagi orang-orang Jawa kan suka nyingkat janur, ja'anurun, gedang digeget barmadang, wedang ngawet nong kadang tingkep nenting sak kekep. Nah, itu dimanfaatkan juga. Moh limo berarti enggak mau lima, moh limo, madat main madon minum. Lah itu kan gitu. Pendekatan. Berarti enggak tuntas. Oh, bahkan ada wali itu cuma ngajari sholat telu waktu. Itu mungkin baru ngajarin sholat tiga waktu, pulang enggak bisa balik, kapal enggak ada. Iya. Atau mungkin mau balik sudah meninggal. Akhirnya masyarakat cuma kenal sholat tiga waktu. Lalu masuk terus kita lanjutin tiga waktu. Dok, ya sesat. Ya kita lanjutin. Mbak, sholat itu lima waktu. Jangan cuma tiga waktu. Nah inilah. Apalagi ada yang sekalian, mereka-mereka dulu itu kan. Contoh aja orang Jawa itu kan paling senang selamatan. Itu di Arab enggak ada selamatan. Makanya orang Jawa itu melarat karena kebanyakan selamatan. Iya. Wah, orang Arab itu kaya-kaya jarang selamatan. Kadang-kadang beli cempe kuntet selamatan. Itu, rumah itu selamatan sampai 4 kali, Pak. Apalagi lahiran hamil, copot udel, selapan pasaran, subhanallah, berapa kali itu selamatan. Enggak entek duit. Itu. Makanya orang Arab itu enggak ada selamatan, duit ngumpul, bangun masjid. Ke Indonesia ini karena apa? Enggak ada aneh-aneh. Itu. Di sini belum kepotong macam-macam. Kalau antum hitung duit yang nganggur di atas kuburan aja udah berapa miliar di Indonesia itu. Kuburan nek kejing itu loh, Pak. Antum hitung kejing seluruh Jawa Tengah, kalau kita bikin kasar 1,5 juta. Kejing kuburan kali 500.000 coba. Masya Allah. Ikun duit nganggur, dimut enggak kena, digigit alot. Nganggur. Coba ge bangun rumah sakit mentereng. Lah itu. Belum lagi seluruh Indonesia, Pak. Lah kalau saya itu hitung selamatan, gaya-gaya selamatan sekarang sak murah-murahnya keluar lemper karo gedang goreng, pi itu 5 juta, Pak. Kalau sekarang yang selamatan seluruh Indonesia itu 1 juta kali 5 juta. Kalikan. Subhanallah. Udah. Makanya orang Arab itu kalah kayanya sama orang Indonesia sebetulnya. Kalah. Cuma kita itu nyalurnya kemana, orang Arab kemana. Yang aneh dakwah, gak kerawat, ngaji gak kerawat. Kayak begini minum tok, kencing kan. Itu kan gitu. Itu. Coba kalau yang aneh-aneh itu keluar macam-macam. Ini minimal kopi kayak gen gitu, sono gitu. Bahkan kalau yang benar-benar itu nyanyinya ya dana-dana karena kekurangan dana. Itu. Ya kan nyanyi kita kan ya dana-dana, ya dana. Kok bisa nyanyian kita juga itu. Karena apa? Kekurangan dana. Itu. Itu paling banter di tarian masuk kota ya tadi itu gambar pedang apalagi zaman dulu gambar ketek itu loh, Pak. Duit berapa? 500. Oh, apalagi di kotak masjid dibuka ketek kabeh. Allah. Aduh. Nah, ini permasalahannya ya. apa benar Habib itu keturunan Nabi? Ya kalau memang dia gini Pak, soal benar atau enggak itu bukan soal. Turunan Nabi itu bukan suatu kebanggaan. Buktinya Rasulullah mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya lamban, nasabnya enggak bisa mempercepat ke surga. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, salini mimma li abiki ma syi'ti, la ughni 'anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, mintalah dari harta bapakmu sesukamu, tapi aku enggak jamin kamu di sisi Allah. Tuh dia. Ini turunan jelas seger. Fatimah, apalagi turunan keceran. Wah itu kalau Indonesia itu kan ketiban buntut banget Pak. Nah itu gak ada bangganya. Iya. Dan subhanallah. Apa makanya bangga dengan nasab itu tidak dibarengi dengan kemuliaan. Omong kosong. Apalagi kita bangga nasab Jawa. Apanya yang dibanggain? Kita diusut-usut Pak. Paling ketemu kena rok. Diusut-usut. Ya itu tadi. Itu aja pelambangan menak sembuyu. Itu. Kalau orang Arab lumayan diusut-usut. Ibrahim, Nabi Muhammad kena diusut-usut. Ah, Nabi Ishak diusut-usut, Nabi Yunus. Lumayan Arab. Itu. Lah kita diusut-usut. Ya. Kena ronggolawi. Enggak sohe. Antum bangga nasab untuk apa? Oleh karena itu di sini adik-adik sekalian, kalau kita bangga dengan turunan Rasulullah, orang yang bisa melanjutkan misi Rasulullah, dakwah Rasulullah, menghidupkan sunahnya, untuk apa? Mematikan sunahnya, mematikan syiarnya, mematikan syariahnya. Itu. Pernah ada orang turunan Rasul di Madinah, ngaku turunan Rasul, ngeledek jenggot. Yang diledek orang Indonesia. Ya orang Indonesia jenggotnya kan ya ngeliwir gitu ya. Lucu kalau kena angin itu ipit-ipit-ipitin gitu. Itu diledek. Yang diledek langsung. Lu jangan ledek. Yang nyuruh jenggotan ini siapa? Mbah Ente. Gitu. Mbah Ente. Nabi Muhammad maksudnya. Mbah Ente. Anak aja orang Jawa bisa. Lo turunannya enggak bisa melihara, langsung diem. Itu. Artinya kalau dia ngaku turunannya, cok jaga dong ular-ularnya mbahnya. Nyuruh apa mbahnya itu? Itu ya. Dan perlu diketahui hadirin sekalian, Imam Mahdi itu turunan Rasulullah. Kebanggaannya